Sujud resik serta was dan nyanding tamaka bodas lalu ibu pemandangan ulah tetep kota itu gunung-gunung termitutur cek gunung-gunung terus niksa sing hade-hade gunung guntur mitutur cek gunung gede-kade kade terus niksa sing hade-hade. Kepiararai empat turai dagar wengan nyaci kurai sumurea mempanggan gunung putri kapitin garut resik serta terus niksa sing hade-hade.